Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah. Masih beliau bawakan beberapa riwayat terkait keutamaan sholat jamaah atau perjalanan berangkat menuju masjid. Antara lain warwahu Ibnu Hibban fi sahihi lafdhuhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hina yakhruju qala min hini yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi farijlun tuktabu lahu hasanah farijlun tuhattu anhu sayyi'ah hatta yarji'. Bermula atau mulai dari keluarnya kalian dari rumah menuju masjid, maka satu kaki dalam perjalanannya tertulis baginya kebaikan dan satu kaki terhapus darinya kejelekan sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Hadis juga diriwayatkan oleh Nasa'i. Wa an Uqbah bin Amir juga diriwayat Uqbah bin Amir Rasulullah sallam sebutkan idza tatahhara ar-rajulu thumma atal masjid yar'a as-salah kataba lahu katibahu au katibuhu bi kulli khatwa yakhthuha ila al-masjid 10 hasanat wal qa'id yar'a as-salah qal qanit wa yuktabu min al-musallin min hin yakhruj min baytihi hatta yarji'a ilayh. Rasulullah katakan kalau salah seorang dari kalian bersuci dari rumahnya, wudhu, kemudian dia ke masjid dan sholat itu yang dia inginkan karena untuk menjaga sholat agar dia tegakkan itu berjamaah bersama muslimin, maka penulisnya yakni malaikat yang mencatat amalannya mencatat pada setiap langkahnya yang dia langkahkan 10 kebaikan. Yang duduk selama dia menunggu sholat atau karena dia mementingkan sholat untuk bisa berjamaah, maka sama pahalanya seperti orang yang berdiri dalam sholat. Ini walaupun dia duduk, tapi sholat itu yang menahan dia karena dia tunggu sholat. Dan dia tetap tercatat sebagai musallid, orang-orang yang sholat. Semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani, dan juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Semakna dengan itu hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallam man raha ila masjidil jamaah fa khatwah tamhu sayyi'ah wa khatwah tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'an. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka langkahnya menghapus kejelekannya dan juga menambah kebaikannya, baik saat dia berangkat maupun saat dia pulang dari masjid. Hadis-hadis ini kalau diperhatikan menunjukkan orang yang peduli dan mementingkan sholatnya, sehingga dia berusaha untuk bisa berjamaah di masjid. Dan fadilahnya seperti yang Rasul katakan, menghapus dosanya, menambah kebaikannya. Bahkan di hadis tadi, salah satu yang dibawakan Mundhiri, man tatahhara fi baitih. Dari awal dia sudah bersuci dari rumahnya, sudah berwudu untuk ke masjid berjamaah, menunjukkan memang dia niat menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa berjamaah di masjid. Berarti dia jaga mukammilatus shalah, penyempurna-penyempurna sholat, hal-hal yang menjaga dan menyempurnakan sholatnya dia penuhi, mulai dari wudhu di rumahnya, sehingga sholat itu yang menggerakkan dia, sholat itu yang membuat dia keluar dari rumahnya, sholat itu yang ada dalam niatnya sholat. Maka itu penting dalam setiap amalan kita sebelum ke masjid, benahi dan persiapkan niat kita dan kesempurnaan sholat itu dari awal, dari azan dijawab, diikuti doa, wudu sebelum sholat. Wa an ibn Abbas, juga dari Ibn Abbas, qala qala Rasulullah sallam ala kulli maisim minal insan sholah kulla yawm. Pada setiap sendi atau tulang pada Bani Adam ada sholat padanya. Ini pahala sholat dia dapati, dan itu setiap hari. Qala rajul minal qaum, mendengar itu maka seorang dari yang hadir berkata, hadza min asyaddi ma utina bihi. Ini termasuk hal yang terberat yang kita jumpai. Qala amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shalah. Lalu Rasul katakan, kamu beramar ma'ruf, kamu bernahi munkar, itu juga salat. Wahilmuka ala dha'if salah, dan kamu menyantuni orang lemah, membantu mereka, itu juga sholat. Wa in ha'ukal qadar anit tariq sholat. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan atau kotoran yang mengganggu orang lewat, itu juga sholat. Wa kullu khatwa takhtuha ila sholat sholat. Dan setiap langkah yang kamu gerakkan menuju sholat, itu juga sholat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Yani menguatkan yang tadi bahwa selama orang itu dalam sholat, dan sholat itu yang menggerakkan dia, maka segalanya dihitung sholat darinya. Dan itu ma'ruf dalam disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk orang yang menunggu sholat, selama sholat itu yang membuat dia tertahan di masjid, maka dia teranggap dalam sholat, dan terus malaikat bersolawat kepadanya ketika sholat itu yang segala-galanya baginya, maka teranggap dia di dalam sholatnya. Wa an Utsman radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha alwudhu'a thumma masha ila as-salah maktubah fa sallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuhu. Jadi Utsman juga, Rasul katakan, yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju masjid sholat yang diwajibkan baginya, dia sholat bersama imamnya, ini imamul masjid, maka terampuni baginya dosa-dosanya. Tadi ada syarat, ada penyempurna sholat yang dia jaga wudu. Dan Rasul katakan tidak sekedar wudu, tapi asbaghal wudu, dia sempurnakan wudunya. Menuntut orang itu harus tahu bagaimana cara wudu yang benar agar dia bisa menyempurnakan wudunya. Enggak akan bisa dia sempurnakan wudunya kalau dia enggak belajar, tidak mengetahui bagaimana sifat dan tata cara wudu Rasul SAW. Maka belajari, pelajari seperti apa Rasul berwudu, sempurnakan wudumu, setelah itu akan terampuni dosa-dosamu. Makanya penting kiranya orang itu memurojaah apa yang menjadi rutinitas amalan dia sehari-hari, hatta walaupun itu kebiasaan setiap waktu dan setiap harinya, tapi ma'al waktu, bersamaan dengan berjalannya waktu, orang bisa lalai, menggampang-gampangkan dan seterusnya. Dan coba dicek, dan itu tanggung jawab memang, bukan sekedar ujian atau cek, keluarga masing-masing. Mulai dari istri, suruh wudhu di depanmu. Yani kamu lihat, kamu periksa, kamu pastikan benarkah wudhu dia. Nanti wudhu sini, kamu lihat bagaimana di wudhunya, benarkah sesuai sunnah. Dan itu tanggung jawab, karena Rasul katakan fa asbaghal wudhu, dia sempurnakan wudhunya. Wudhu yang sempurna hanya wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan padanya. Apa fungsinya seorang suami di dalam rumah tangganya? Imam, ra'in, dia pemimpin, mas'ulun an ra'iyyati, dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Sudahkah dan benarkah tanggung jawab itu dijaga? Mulai dari hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin dianggap sepele, wudhu. Jangan kamu katakan gampang wudhu, bisa dia jelas wudhu tiap waktu mau sholat wudhu. Coba di depanmu suruh lihat, tentunya kalau kamu juga paham seperti apa wudhu yang benar. Istrimu suruh wudhu di depanmu, kamu lihat saat dia berwudhu dari awal hingga akhir, kif wudhunya. Dan kamu bertanggung jawab, kamu ra'in sebagai pemimpin di rumah tanggamu, tunaikan tanggung jawab itu dengan benar. Kalau mau jujur, banyak dari para suami kurang dalam bab ini, atau bahkan bisa dikatakan gak ada yang mau mengkoreksi wudhu istrinya. Belum tentu istrimu bisa wudhu dengan benar. Periksa dan lihat. Dan ini ibadah. Ibadah yang sangat agung dan terkait sholat. Rukun kedua dalam Islam, amalan terbesar di dalam Islam, tiangnya agama. Bagaimana wudhunya? Karena wudhu ini ibadah. Makanya sering terlalaikan juga dari lafaz ini juga, fa'asbaghal wudhu, dia sempurnakan wudhunya. Ini memberi faedah, orang ketika berwudhu hendaknya mengingat bahwa dia saat wudhu dia mengamalkan perintah Allah, dia sedang melakukan ketaatan, dan dia harus ingat itu karena Allah mengatakan, ya alladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat, wudhulah, basuh wajah kalian sampai akhirnya. Berarti itu perintah dari Allah. Layaknya perintah sholat, puasa, wudhu itu juga perintah. Sebagaimana sholat kita ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, wudhu itu juga ibadah. Kemudian fadilahnya yang Rasulullah SAW janjikan, tiap kali kamu basuh wajahmu dengan air, berguguran dosa-dosa yang dilakukan wajah, mata, mulut, hasil berguguran sampai tetes terakhir dari air itu, air wudhumu membawa menggugurkan dosa. Begitu pula saat dia basuh tangannya dan seterusnya. Ini juga istisyar, diingat bahwa wudhumu menggugurkan dosa-dosamu. Sering, kalau tidak dikatakan mayoritas, hampir seluruh orang muslim atau muslimah, dan tanyakan pada dirimu sendiri, tanyakan pada dirimu sendiri saat wudhu, apa ada ini dalam ingatanmu bahwa kamu wudhu ini menjalankan perintah Allah, beribadah layaknya kamu sholat sedang ibadah kepada Allah. Kamu mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub dengan sholatmu, begitu pula dengan wudhumu. Cuman ada enggak itu saat wudhu? Kebanyakan orang enggak ada. Yang ada, dia sadar ini syarat untuk sholat. Rutinitas, dia harus wudhu karena batal, kemudian dia wudhu mulai dari kumur, basuh wajah, tangan, sampai kaki, selesai. Enggak ada dalam benaknya bahwa ini ibadah yang dia dekatkan dirinya kepada Allah dengannya. Sayang, terlewat begitu saja. Makanya Rasulullah sebutkan fa'asbaghal wudhu, dia sempurnakan wudhunya. Ingatlah semua ini, wudhu itu ibadah dan perintah dari Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah. Maka saat kita wudu, kita menjalankan perintahnya. Ibadah. Ta'ah. Itu taqarrub. Harus kita ingat saat kita wudu. Ini aku menjalankan perintah Allah, aku beribadah kepada Allah dengan wudu ini. Naam, dia memang syaratnya sholat. Tapi wudu itu sendiri ibadah. Makna ini yang sering hilang. Tadi karena kebiasaan, karena rutinitas, maklum orang sholat ya harus wudu. Maka karena seringnya, karena ini jadi rutinitas dan hilang dari benak orang. Tadi keluargamu pun perhatikan wudunya. Begitu pula anak-anak, anak-anakmu, jangan merasa cukup karena mereka sudah di ma'had, sudah di sekolah, sudah diajari wudu di sana, sholat di depanmu, dan itu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Ayo nak, wudu sini depan Nabi, Nabi mau lihat, diuji. Itu tanggung jawabmu. Kalau ada salah kamu benahi. Enggak, bukan begitu, begini wudunya. Yang benar begini, mengusap kepala itu seperti ini caranya dan seterusnya. Syahid perlu dipentingkan makna-makna itu. Wa an Sa'id bin Musayyib qala, juga dari Sa'id bin Musayyib berkata, hadara rajulani minal ansar al-maut. Hadara rajulan minal ansar al-maut. Ada salah seorang ansar radhiyallahu an dalam perjalanan kematiannya, nazak bisa karatil maut, faqala, maka dia katakan, inni muhaddithukum haditha ma uhad ma uhadithukumuhu illa ihtisaban, dan aku tidak sampaikan hadith ini kepada kalian kecuali karena mengharap pahalanya di sisi Allah. Qala inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana alwudu. Syuf lagi, ahsana, asbagha, sama. Kalau kalian wudu dan menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila shalah. Kemudian dia keluar salat. Lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballah jalla wa azzlahu hasanatan wa lam yadha' qadamahul yusra illa hattallahu jalla wa azz anhu sayyi'atan fal yuqarrib ahadukum atau fal yaqrub ahadukum aw liyab'ud fa in ata al masjida fa in ata al masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu fa in ata al masjida wa qad sallu ba'dhan wa baqiya ba'du shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalika fa in atal masjid wa qad sallu fa atamma shalah kana kadzalika rawahu Abu Dawud. dia Ansori ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW, kalau kalian wudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian ke masjid, setiap dia mengangkat telapak kanannya, telapak kaki kanannya, Allah catat baginya kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan telapak kaki kirinya kecuali Allah hapuskan dosanya. Maka tergantung jauh atau dekatnya jarak kalian ke masjid. Falyab'ud aw liyaqrub. Nah, ini semakin jauh tentu akan semakin banyak fadilah yang dia dapati. Kalau dia ke masjid kemudian dia sholat berjamaah, terampuni dosa-dosanya. Nah, ini dia masuk masjid, dapat berjamaah bersama imam, bersama jamaah yang lain, maka terampuni dosanya. Itu yang dia inginkan, berjamaah dan mendapati jamaah itu. Wa in atal masjid, tapi kalau dia datang ke masjid, orang sudah pada sholat sebagiannya, ya misalnya asar, imam sudah 2 rakaat, dia terlambat masbuk, maka dia mendapati 2 rakaat yang tersisa, kemudian sisanya dia sempurnakan. Karena kadzalika, begitu juga, ya ini dia juga akan diampuni. Begitu juga kalau dia datang ke masjid dan orang sudah sholat, bahkan imam sudah salam, maka dia sholat di masjid itu, jamaah sudah lewat tentunya, imam dia sholat sendirian, atau kalau ada yang bersama dia lainnya, ya dia berjamaah di masjid itu. Begitu pula, ya ini dia juga akan terampuni dosa-dosanya. Hadis di Abu Dawud. Dari situ ulama sebutkan pentingnya sholat jamaah, karena niat dia berjamaah dari awal. Dia keluar rumah memang ingin ke masjid untuk berjamaah. Karena satu dan lain sebab, misalnya terlambat, masbuk, atau bahkan imam sudah salam, jamaah sudah selesai. Jangan kemudian berbalik untuk pulang ke rumah, keliru dan rugi kamu. Kalau kamu tetap ke masjid, hatta orang sudah pada sholat, kamu sholat di masjid, jangan pulang. Karena kadzalika, Rasulullah katakan tetap seperti itu, kamu akan diampuni oleh Allah dosamu. Karena niat tetap dinilai oleh Allah SWT. Pentingnya pengaruh niat. Karena niatmu memang ke masjid untuk bisa berjamaah. Perkara kemudian ketinggalan atau masbuk atau ini itu, perkara lain. Tapi niatmu berjamaah, dan kalaupun kamu tidak mendapatinya, niatmu tidak sia-sia. Makanya terkait walaupun bab lain, Allah sebutkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang hijrah keluar rumahnya, niatnya hijrah, mau hijrah bersama muhajirin yang lain, di tengah jalan mati, ya meninggal karena ajalnya memang di situ. Awalnya para sahabat yang hidup gelisah dan kepikiran, kif, bagaimana sahabat-sahabat kita ini fulan, fulan, fulan mati di tengah jalan, belum sampai tamat hijrahnya, belum sampai ke Madinah, meninggal, keburu meninggal di tengah jalan. Ya, mereka gelisah karena kasihan. Mereka kira dengan itu ya gak dapat utamaan hijrah bersama Rasul SAW. Maka Allah turunkan ayat ini, faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sempurna di sisi Allah, seperti orang yang hijrah. Kenapa? Karena niat dia hijrah. Dia pun ingin seperti yang lain, cuman ya ajalnya memang meninggal di situ, mau apa? Walaupun hijrah belum sampai dia dapati. Karena niat, pentingnya niat di situ. Masih teranggap dan dianggap sebagai orang yang hijrah. Sempurna kata Allah. Waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah catat di sisinya seperti yang hijrah. Maka ini pun demikian, terkadang kita menuju masjid belum sampai masjid pagar sana kedengaran suara imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik akhirnya pulang. Ah, sudah salam. Salah. Tetap ke masjid. Sholatlah di masjid. Terampuni dosamu. Sama seperti orang yang sholat. Ghufirullahu kana kadzalika. Seperti itu pula. Baik yang masbuk lebih jelas dia masih kedapatan dua rakaat, satu rakaat bersama namanya. Bahkan yang enggak kedapatan sama sekali. Niat penting. Pengaruhnya besar dalam syariat. Kana kadzalika. Ufirolahu. Nah, hadis riwayat Sa'id bin Musayyib tidak beliau sebutkan nama perawinya dari sahabat. Beliau hanya katakan rojulan minal ansar, seorang ansar sebelum meninggalnya menyampaikan hadis ini. Wal jahala fi sahaba la tadur. Kemajhulan di tabaqat para sahabat enggak masalah. Enggak masalah kita enggak tahu siapa sahabat ini, namanya siapa, bagaimana dia, enggak masalah. Karena mereka generasi atau orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah, keseluruhan mereka dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, maka enggak perlu untuk dicek atau dipastikan siapa dia dan bagaimana ketikohannya. Sudah cukup, kurang apa, Allah sendiri yang puji dan Rasulnya SAW. Yang penting dia sahabat. Enggak masalah kalaupun kita enggak tahu siapanya, majhul haluh, kondisinya kita enggak tahu siapa dia. Selain sahabat enggak bisa, karena itu keistimewaan hanya untuk mereka. Adapun selain sahabat enggak bisa, kalau seperti ini tertolak. Kalau seandainya selain sahabat disebutkan salah seorang perawi, siapa, enggak disebut namanya, bagaimana dia, maka enggak bisa diterima riwayatnya. Tapi yang semacam ini karena yang bersangkutan adalah sahabat, dan Sa'id bin Musayyib mengatakan minal ansar, dia termasuk dari sahabat ansar radhiyallahu anhu, cukup. Tidak perlu kita tahu siapa dia dan namanya. Nah. Wa an ibni Abbas qala qala Rasulullah SAW atani layla atin min Rabbi. Datang semalam utusan dari Rabbku, kata Rasulullah. Ila an qal, kemudian utusan ini menyampaikan kepada aku, kata Rasulullah, ya Muhammad, atadri fi ma yaqtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad SAW, tahukah kamu apa yang diperselisihkan oleh yang di atas sana, yakni para malaikat mala'ul a'la. Tahu mereka sedang menyelisihkan tentang apa? Qultu na'am. Aku jawab ya. Fid darajat wal kafarat wa naqlil aqdam ilal jama'ah wa isbaghil wudu fis sabarat wa intidharis shalah ba'da shalah man hafadha 'alayhinna 'asha bi khair. Wa mata bi khair wa kana min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Masyaallah min fadli. Yaitu mereka para malaikat yang di atas sana memperselisihkan tentang derajat, banyaknya derajat yang Allah angkat dengannya mukminin, tentang kafarat, penghapus-penghapus dosa, kejelekan, dan juga tentang naklil aqdam, langkah telapak kaki menuju sholat jamaah. Wa isbaghil wudu, juga tentang penyempurnaan wudu. Fis sabarat, terkhusus saat itu, sabarat yakni fil makarih, saat itu tidak menyenangkan, kamu di daerah dingin dan airnya dinginnya minta ampun, tapi kamu tetap menyempurnakan wudukmu, mulai dari kumur, istinsyak, basuh wajah, tangan, kepala, kaki, kamu sempurnakan. Atau daerah panas, airnya payau, dan lain sebagainya, tetap kamu sempurnakan. Ini fadilah tentang itu, pahalanya itu. Juga tentang menunggu sholat setelah sholat. Ini kamu duduk dari maghrib menunggu isya. Keutamaannya itu dan fadilahnya itu yang diperselisihkan para malaikat. Besarnya, banyaknya pahalanya. Maka barang siapa yang menjaga semua itu, asya bi khair, dia akan hidup dalam kebaikan. Wa mata bi khair, dan mati dalam kebaikan. Dan dari dosa-dosanya, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini bayi, tidak ada dosanya, bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan Tirmidzi di dalam Jami'nya. Hadis insyaallah syarahnya pada pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.